kira rasa tak lagi sama, cinta tak lagi sempurna. Kadang kehilangan arah, inginnya ku tetap pertahankan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun yang kau rasakan, bagaimana kau menolak, rasa ini akan tetap sama. Cepatlah cinta.